SNB Indonesia, kita go lagi. Nyetrum sama. Sebatas mengenang wajahmu kasih, walau kita pernah saling mencintai. Aku juga kasih hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Spesial bagi semuanya yang punya putra KRJ di belakang, selamat malam. Mila Rian Goyang Wasik. Sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Walau seberat apapun rinduku padamu, walau sedalam apapun cintaku padamu, ku sadari tak mungkin dapat memiliki. Aku tak beristri, aku bersuami. Bagaikan bulan dan Bapak Haji Naryo, SMP Indonesia, yang punya Gunung Wungkal. Ayo caleg, ayo caleg. SMP Indonesia, kita lagi. yang punya SMP. Goyang dong. Wasik lu. Jangan sampai terjadi gerhana cinta di dalam rumah tangga kita. Wasik kok. Sisa kita simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Terima kasih. Oke. Oke, monggo Mas Bro.